إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah beri kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah Kitabil Kabair li fadilati Syekh Salih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masuk ke dalam bab yang baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab dzikr dhafil qalb. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke bab yang berikutnya, abwabu kabair lisan, bab-bab tentang dosa-dosa besar dari lisan, di mana disebutkan dalam al-Muallif rahimahullah ta'ala bab at-tahdhiru min syarril lisan, bab peringatan dari keburukan lisan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hamba-Nya sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang sekiranya hamba tersebut menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan sanggup mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, apa saja dari kenikmatan yang ada bersama kalian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kenikmatan tersebut, maka termasuk yang paling besar, yang paling mulia, yaitu nikmat tulisan, yang dengannya kita bisa bermuamalah satu dengan yang lainnya. Dengan lisan kita pun bisa saling mengenal, kita bisa nata'alaf dengan lisan kita pun bisa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, qiraatul Quran, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dengan lisan terbedakan manusia dari kebanyakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan pula Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut bisa mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam hatinya dari iradah, kehendak-kehendak, keinginan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, mengingatkan hambanya atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, termasuk di antaranya lisan. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain, dan seterusnya. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, demikian pula lisan, ya, dan juga bibir. Maka perhatikan dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dari nikmat-nikmat yang banyak, termasuk di antaranya adalah nikmat lisan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Menggunakan lisan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakannya untuk berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita agar supaya kita tidaklah menggunakan lisan ini kecuali dalam perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullah wal yaqul qawlan sadida. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus, ucapan yang benar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, qawlan sadida, mustaqiman, la wijaja fih walan hiraf, yaitu perkataan yang lurus, tidak ada kebengkokan padanya, tidak ada penyimpangan padanya. Wa'adahum annahum idza fa'alu dzalika atabahum alaihi an yusliha lahum a'malahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan atasnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan mereka, yaitu Allah akan berikan taufik kepada mereka untuk melakukan amalan saleh, mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, ya, dan apa yang akan datang ketika hamba tersebut terjatuh padanya, Allah akan berikan ilham untuk dia bertobat dari dosa tersebut. Ya, lisan itu ibaratnya suatu senjata yang memiliki, ya, dua mata. Naam. Siapa yang bisa memanfaatkan, menggunakan dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dengannya. Dan siapa yang dia tidak baik dalam menggunakannya, maka kerugian, kebinasaan yang akan dia dapatkan. Dengan lisan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya memuliakannya, tapi dengan lisan pula akan menjadi sebab hamba tersebut dimasukkan ke dalam an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sungguh seorang hamba dia itu berbicara dengan suatu kalimat yang kalimat tersebut dari perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak terfikirkan, ya, kalimat tersebut tidak terbayang dampak akibatnya, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, beberapa derajat atasnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kalimat dari perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala tanpa dia memikirkan, tidak terbayang akibat yang dia ucapkan tersebut, dengannya dia dimasukkan ke dalam jahanam. Ya, dalam riwayat yang lainnya, abad bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh dibandingkan jarak timur dan barat. Nah, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan, ya, fal lisan min ashaddil jawarih khataran 'alal insan. Lisan itu, ya, termasuk anggota tubuh yang, ya, paling berbahaya untuk seseorang. Ya. Di antara anggota tubuh yang paling berbahaya untuk seseorang. Walihada idza asbahal insanu fa innal jawariha al-yadaini wa rijlaini wal ainaini kullal jawarih tukafiru lisan. Oleh karena ini, ketika seseorang itu berada di waktu pagi hari, maka anggota tubuh manusia tersebut, tangannya, kakinya, kedua matanya, seluruh anggota tubuhnya, ya, mengingkari lisan. Demikian pula wa kadzalika aidan al-farj. Demikian pula al-farj, kemaluan. Kenapa demikian? Li'anna al-farj fihi syahwatun nikah wa lisan fihi syahwatul kalam. Karena farj tersebut padanya ada syahwat nikah padanya, dan lisan terdapat syahwat untuk berbicara. Wa qalla man salima min hataini syahwatain, dan sedikit orang yang selamat dari dua syahwat ini. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang dia menjamin untukku antara, ya, na'am, dua jenggotnya, yaitu lisan, bisa menjaganya, bisa menahannya, tidaklah terucap dari lisannya kecuali kebaikan. Demikian pula, ya, menjaga apa yang terletak di antara dua kakinya, kemaluannya. Maka aku akan menjamin untuknya surga. Nah, ya, diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadrak yang disahihkan oleh Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala dalam Sahih Musnad dari sahabat Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada bibir beliau seraya beliau mengatakan, as-sumtu illa min khair, diam, ya, kecuali dari kebaikan. hendaklah diam kecuali dari perkara kebaikan. Faqala lahu Mu'adz, wa hal mu'akhadhu bima takallama bihi al-sunnatuna? Apakah kami akan disiksa dengan sebab sesuatu yang diucapkan oleh lisan-lisan kami? Fa daraba Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhidahu, fakhida Mu'adz. Naam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul. Ya. Faha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Tsumma qala ya Mu'adz thaqilatka ummuk aw ma syaa Allahu an yaqul lahu min dhalik. Naam, thaqilatka ummuk. Ataukah beliau mengucapkan ucapan ya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ucapan Mu'adz tadi? Hal nu'akhadhu bima takallamat bihi al-sunnatuna? Naam. Wa hal yakubbun nasu 'ala manakhirihim fi jahannam illa ma nataqat bihi al-sunnatuhum? Ya, tidaklah manusia mereka itu diseret di atas wajah-wajah mereka dalam jahannam melainkan disebabkan karena apa yang diucapkan lisan-lisan mereka. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan aw liyaskut an syarrin. Ya, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan, kalau enggak bisa maka hendaklah dia diam dari keburukan, dari kejelekan. Qulu khairan taghnamu waskutu an syarrin tasnamu. Maka ucapkanlah kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan ghanimah kebaikan. Atau diamlah kalian dari keburukan, niscaya kalian selamat. Nah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari memegang lisan beliau seraya beliau mengatakan, ya, hadzal ladzi auradanil mawarid, inilah yang menjadi sebab yang bisa mengantarkan diri ke dalam jahanam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Man kathura kalamuhu, siapa yang banyak bicaranya, kathura saqatuhu, maka akan banyak dia terjatuhnya. Wa man kathura saqatuhu, dan siapa yang banyak terjatuhnya, maka kathurat dhunubu, maka akan banyak pula dosa-dosanya. Wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi, maka siapa yang banyak dosanya, tentunya neraka itu lebih utama untuknya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah mengatakan, Mallah alladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Dia. Ma 'alal ardi syai'un na'am ahwasilatul sijin min lisan, tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang lebih membutuhkan untuk dipenjara dalam waktu yang panjang kecuali di lisan. Ya. Naam, kecuali lisan. Tidak ada sesuatu yang layak, yang pantas untuk dipenjara dalam waktu yang panjang kecuali lisan. Naam, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya ya menjelaskan kepada kita, memperingatkan kepada kita dari keburukan, dari kejelekan lisan. Ya. Tidak sedikit dari kaum muslimin mampu untuk menahan dari berbagai macam dosa-dosa kemaksiatan, banyak melakukan ibadah. Ya. diketahui adalah orang yang suka memberikan bantuan pertolongan. Akan tapi betapa sulitnya bagi orang tersebut untuk bisa menjaga lisannya, ya, menjaga ucapannya dari menyakiti saudaranya, mencela, mencerca, menghina, meremehkan, merendahkan, padahal di sisi yang lainnya kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, tapi dengan sebab lisan bisa jadi akan bisa merusak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tersebut. Nah, maka ini yang tadi kita sebutkan termasuk perkara-perkara yang memperingatkan kita dari keburukan dan jeleknya lisan. Yang mana di sini mu'allif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah zat yang maha penyayang, yaitu mereka dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati, tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang jahil itu, ya, berbicara dengan mereka pembicaraan yang kasar, merendahkan, menghina, qalu salama, mereka mengatakan salama. Ya, ucapan yang keluar dari lisan mereka ini ibadur rahman, ucapan yang selamat dari dosa yang keluar dari lisannya, ya, tidaklah membalas keburukan, celaan, cercaan, hinaan yang mereka ucapkan tersebut dengan celaan, cercaan, hinaan pula kepada mereka. Nah, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Naam. Ya. Di mana mereka adalah orang yang tawadhu, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ya. Dengan tenang, penuh dengan kewibawaan. Tidak sombong, congkak, berlagak ketika berjalan. Dan mereka adalah orang-orang yang, ya, bersikap lembut, memaafkan orang-orang yang berbuat kasar pada diri mereka. Naam, tidaklah membalas keburukan yang mereka lakukan dengan keburukan, tapi dengan kebaikan, memaafkan mereka. Naam, keluar dari lisan-lisan mereka adalah merupakan ucapan yang baik, yang jauh dari dosa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Naam. Berkata Syekh Hafidzallahu taala, Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidzallahu taala, min sifati ibadillah at-tawadhu, di antara sifat-sifat hamba Allah yang beriman at-tawadhu. Ya, sifat tawadhu. Naam. Wahumul ladzina wasafahumullah biqaulih, dan mereka adalah orang-orang yang Allah mensifati mereka dengan firman-Nya, yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi, di atas muka bumi dengan rendah hati. Ai bisakinah wa waqarin duna takabburin wala tabakhturin. Yaitu mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketenangan, penuh kewibawaan, tidak sombong, ya, tidak berlagak congkak. Naam. Wa innama yamshuna masyiatal mutawadhi, akan tapi mereka itu berjalan sebagaimana jalannya orang yang tawadhu, rendah hati. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Mukatir rahimallahu taala ketika menjelaskan ayat ini. Ya. Wa ibadur rahman ladzi nayamsuna al-ardi auna bisakina wa waqar min ghairi jabriyah, ya, min ghairi jabriyah wal istikbar. yaitu mereka berjalan dengan tenang, dengan kewibawaan, ya, tidak bersifat congkak, sombong. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Naam. Wala yamshi fil ardi wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal ardha wa lan tablughal jibala tula. Ya, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal ardha wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu menembus bumi ini dan tidak akan bisa menyampaikan dirimu, ya, setinggi gunung. Nah, maka jangan kau bersikap sombong. Toh dirimu tidak akan sanggup untuk mampu menembus bumi ini, demikian pula tidak akan bisa menyampaikan dirimu sampai setinggi gunung. Ya, yang terkadang orang yang berbuat demikian berjalan dengan penuh kesombongan, kecongkakan, berlagak gayanya. Terkadang dia mendapatkan ukubah. Naam. Berbalik dengan tujuan dan maksudnya. Yang dia berjalan penuh dengan kesombongan, kecongkakan, justru dengan sebab itu dia dihinakan, direndahkan, diberikan ukubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikian. Kama tsabata fi sahih, sebagaimana telah tsabit dalam sahih, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulin yamshi, ya, fi man kana qablakum yatabaktaru fiha an khasaba bil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang dia berjalan dengan penuh kecongkakan, berlagak bergaya, menampakkan kesombongan, yang orang ini termasuk dari orang-orang sebelum kalian, yang dengan sebab itu dia dibenamkan ke dalam bumi dan dia terus demikian keadaannya, ya, hingga hari kiamat. Nah, maka orang yang beriman, ya, mereka tidak demikian. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh rendah hati, tawadhu. Ya, fa innahum yamshuna min ghairi istikbar wala marah wala ashar wala bakar. Maka mereka itu berjalan, ya, na'am, tanpa kesombongan, kecongkakan, ya, berlagak. Tidak demikian. Allah mensifati mereka. Jalan mereka adalah jalan yang menunjukkan ketawabuan mereka. Berjalan dengan tenang, penuh kewibawaan, ya, tidak bersikap sombong, congkak. Naam. Qala ta'ala 'ala lisani Luqman wa huwa yansahu ibnahu, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terkait tentang ucapan Luqman tatkala menasihati anaknya. Waqsid fi masjidika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah dalam engkau berjalan. Naam. Ya, imshi masyyan muqtasidan laisa bil bati al mutatabbit wala bisari al mufrid bal adlan wa wasatan baina wa baina. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan ayat ini. Ya, menafsirkan ayat ini. Berjalanlah engkau, ya, dengan jalan yang sewajarnya. Ya, jalan yang sederhana, lurus-lurus saja, enggak neko-neko. Ya, tidak berjalan, ya, dengan jalan yang lambat, seakan-akan menampakkan dia itu orang yang lemah, berpenyakit. Tidak. Demikian pula tidak berjalan dengan cepat, yang melampaui batas. Naam. Ya. Akan tapi jalan yang sederhana, yang wajar, pertengahan, tidak lambat, demikian pula tidak cepat. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan terkait ayat ini, al-qasdu ma'nahu al-qasd waqsiti masyika, maknanya adalah annal insan yakun wasatan fi masyihi bainal ladzi yamsi musri'an wal ladzi yamsi na'am. Intinya bahwasanya kata beliau, seseorang nah maksud dari al-qasd bahwasanya maknanya seseorang itu pertengahan dalam berjalannya antara dia berjalan dengan cepat, ya demikian pula na'am orang yang berjalan lambat, seakan-akan dia orang yang lemah, dia pertengahan di antara itu, ya tawasut fihi baina dabit wal isra walaika sakinah, pertengahan antara ya jalan yang lambat dan cepat, dan hendaklah dia itu tenang. Naam. Ya, waqbut min sautik, dan hendaklah dia merendahkan suaranya. Tidak meninggikan suara. Ya, tidak ghulu dalam berbicara, mengangkat suaranya dalam perkara yang di situ tidak ada faedahnya. Lah ngapain suaranya teriak-teriak, yang diajak bicara di sisinya, di dekatnya. Naam. Yang tidak ada faedahnya di situ. Yang ada malah justru menyakiti saudaranya dengan ucapan tersebut. Ya, dengan mengeraskan suaranya. Naam. Karena yang diajak bicara ada di sisinya, ada di depannya. Ya, rendahkan suaramu. Inna ankarul aswati lasawtul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk, sejelek-jelek suara itu suara keledai. Ya, tidak dikatakan yang paling tinggi suaranya, bukan, tapi angkara. Ya. Naam. Yang paling buruk, yang paling jelek. Ya, suaranya itu adalah suara keledai. Naam. Awalu hazzafirun wa akhiru syahiq. Ya. Yang awalnya itu suaranya itu mengandung hembusan nafas. Naam. Dan akhirnya itu mengandung apa? Menarik nafas. Merintih, meringki. Buruk. Ya. Dengannya ahlun nar disifati suara mereka demikian. Sebagaimana neraka juga demikian disifati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina saqaw fa finnari lahum fiyaz zafirun wa syahiq. Adapun mereka orang-orang yang sengsara, maka mereka berada dalam neraka yang mana mereka di dalamnya ya dalam keadaan merintih karena pedihnya azab yang mereka rasakan di dalamnya. Ya. Menghembuskan dan menarik nafas, merintih kesakitan, kepedihan karena azab tersebut. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berfirman dalam Al-Qur'an Karim mensifati tentang neraka, wa idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Dan ketatkala ya mereka melihat neraka dari tempat yang jauh, mereka sudah mendengar suara neraka tersebut. Bergemuruh penuh dengan kemarahan, taghayyudan wa zafira. Wa idza ulqu fiha sami'u laha shahiqaw wa yatafur, dan ketika mereka dilimparkan ke dalam neraka, maka mereka mendengar neraka tersebut ya dengan suara yang mengerikan, dan keadaan neraka itu membara. Waliyatu billah. Maka seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Awal wa zafirun wa akhir wa shahiqaw. Demikian disebutkan, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa qala ta'ala wasifan halal mu'minin fi hadzal maqam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifatkan kondisi keadaan orang yang beriman dalam tempat ini. Wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika orang-orang jahil tersebut mengajak bicara mereka, ya tatkala mereka mengucapkan ucapan kepada orang yang beriman ini, ibadur rahman, ucapan yang kasar, ucapan yang merendahkan, menghinakan. Naam. Qalu salama. Al-muradu bil jahil huna, al-jahiluna fil kalam, orang-orang yang jahil, yang buruk dalam berbicara. Fal jahlu adal mu'in, kejahilan itu, apakah dia itu tidak punya ilmu? Wal jahlu adal mu'in, dan jahil adal mu'in. Ya, tidak memiliki, ya, naam, pengontrolan diri. Ya, naam. Wal muradu huna bil jahl wa adal mahilm. Dan yang dimaksud dengan anjal di sini adalah adamul hilm. Ya. Fa idza jaila alaihim sufa la yarubuna alaihim bal yatrukunahum. Maka mereka ibadur rahman di sini ketika orang-orang dungu, orang-orang bodoh tersebut berbicara kejelekan pada mereka, la yarubuna alaihim. Tidaklah mereka membalas atas ucapan-ucapan kasar, buruk. Ya, ucapan yang merendahkan, menghinakan tersebut. Mereka tidak membalasnya. Bahkan mereka meninggalkan begitu saja. Naam. Mereka berpaling. Ya. Naam. Wa idza sami'u lagwa haradu anhu. Ketika mendengar perkataan yang sia-sia, enggak ada faedahnya, ya mereka berpaling darinya. Naam. Wa qalu, dan mereka mengatakan salaman ay salamun mutarakatun. Nah, ucapan salam tinggalkan gitu saja. Ya. Enggak usah. Naam, berdialog, duduk-duduk bersama mereka. Ucapkan salam, tinggalkan, tinggalkan pergi. Enggak bergaul dengan mereka, tidak duduk bersama mereka. Aw yaquluna salaman, apakah mereka mengatakan salaman? Maksudnya kalamun fihi salamatun lahum minal itsm. Ucapan mereka padanya, ucapan yang ya selamat dari dosa. Apa yang keluar dari lisan Ibnu Rahman di sini adalah ucapan-ucapan yang jauh dari dosa. Wala yuqabiluna kalamal ahmaq, dan mereka tidak membalas ucapan kedunguan tersebut. Ya, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan pula. Wala yaruduna alaihim bil mithl, tidak membalas yang serupa dengannya. Bahkan mereka membalas dengan kebaikan. Naam. Ya. Tidak membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan pula. Naam. Yang ini tentunya menunjukkan tentang kemuliaan yang ada pada mereka. Yang ayat ini adalah merupakan pujian untuk mereka, orang yang beriman. Ya, dengan sikap yang ada pada mereka, dengan sifat yang ada mereka ini. Ketika orang-orang jahil tersebut mengajak bicara, berbicara ya kasar kepadanya, tidaklah keluar dari lisan-lisan mereka kecuali ucapan yang jauh dari dosa. Tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan pula. Yang kata Syekh Abdurrahman Syekh rahimallahu taala, beliau mengatakan wa hadza madahun lahum bil hilm katsir, ini menunjukkan pujian untuk mereka. Ya. Karena sikap yang mampu mengontrol jiwa mereka yang begitu banyak, wa muqabalatul musyi bil ihsan, dan mereka membalas orang yang berbuat keburukan dengan kebaikan. Naam, wal afi anil jahil warazanatul aql alladzi awsalam ila hadzal hal, demikian pula ya membalas mereka dengan memberikan maaf kepada orang yang jahil tersebut, orang yang berkata kasar tersebut. Naam. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana teguhnya pikiran mereka, lurusnya, tenangnya pikiran mereka. Yang dengan itu semuanya yang menyampaikan mereka dalam kondisi keadaan ini. Naam. Ya. Wa wasafahum fi ayatin ukhra faqal, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam ayat yang lainnya. Faqala wa idza sami'u lagwa aradu anhu. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghi jahilin. Dan ketika mereka mendengar ucapan yang tidak ada faedahnya, yang sia-sia, mereka pun berpaling darinya. Dan mereka mengatakan, ya, lana a'maluna wa lakum a'malukum, untuk kami amalan kami, untuk kalian amalan kalian. Salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian. La nabtaghi jahilin, kami tidak menginginkan untuk bergaul dengan orang-orang yang jahil. Naam. Ya, ini sifat mereka. Naam. Orang-orang yang beriman, ibadur rahman. Ya. Yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, la yajhaluna 'ala ahadin wa in jail 'alaihim halimu. Naam. Mereka tidak menjahili seorang pun. Kalaupun orang lain menjahili mereka, mereka pun bersikap lembut kepada orang tersebut. Naam. Ya. Sebagaimana kondisi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semakin keras, ya, orang-orang jahil tersebut bersikap kasar kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menampakkan sifat kelembutan beliau kepada mereka. Naam. Itu kondisi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka ibadur rahman ini adalah orang-orang yang mengikuti, mencontoh, naam, apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syahidnya di sini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menjaga lisan-lisan mereka. Ya, dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan terjatuh kepada perbuatan dosa, meskipun mereka dikata-kata dengan ucapan yang kasar, dihina, direndahkan, dicemooh. Tapi apa yang mereka ucapkan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Naam. Ya. Mereka meninggalkan ataukah mereka naam tidak membalas sedikit pun ucapan dari ucapan-ucapan mereka. Naam. Tidaklah keluar dari lisan mereka melainkan ucapan yang jauh dari dosa. Naam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.